الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak kecil kecintaan kepada al-haq, suka dengan kebenaran, cinta kepada orang-orang yang senantiasa menciptakan perdamaian, ketenangan, keamanan, ketenteraman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Artinya, fitrah Nabi alaihi salatu wassalam, kesucian jiwa telah terjaga sejak dini. Dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Kita dalam pelajaran apa ini? Sirah. Dan kita masih pembahasan di dalam kisah-kisah Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masih kecil. Di dalam riwayat Ibnu Hisham dan dikuatkan di dalam beberapa hadis sahih, anna rajulan min al-Yaman qadima مكه ببضاعته وتجارته وماله. Ada seorang pemuda datang dari negeri Yaman menuju ke kota Mekah, dan dia tentu berjalan dengan membawa dagangannya, barang dan harta. Dia ingin menjalankan ibadah umrah sekalian. Paling tidak tidak rugi biaya perjalanan dan bisa mendapatkan faedah. Dan orang ini dari kota Zabid. Zabid itu sebuah Madinah, tempat wilayah di Yaman Utara. Sampai saat ini masih ada kota tersebut. Dan mayoritas penduduknya satu di antara dua keadaan. Tidak ada keadaan yang ketiga. Kalau enggak Sufi, ya Syi'i. Di kota Zabid, Yaman Utara. Dan tidak sedikit anak-anak Indonesia yang menyantri di sana. Karena di kota tersebut ada pondok pesantren. Kalau enggak Sufi, keadaan yang kedua Syi'i. Kota apa? Zabid di Yaman Utara, Shimal al-Yaman. Kita kembali kepada kisah di atas. Pemuda tersebut berangkat dari utara Yaman menuju ke kota Makkah dengan membawa perdagangannya, barangnya, hartanya untuk menjalankan ibadah umrah sekalian berdagang. Dan antum tahu di kota Makkah ada namanya Pasar Ukal, tempat jualan tersohor yang didatangi oleh umat manusia, terlebih lagi di musim-musim haji. Nah, orang Zabidi ini ketika sampai di kota Makkah, istada'a alaihi al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Tiba-tiba dipanggil oleh seorang yang bernama Al-As ibn Wa'il as-Sahmi dari kabilah Sahm. Fa'akhadha tijaratahu wa malah. Kemudian tiba-tiba Al-As ini mengambil dengan paksa barang dagangan harta milik Az-Zabidi secara paksa. Dan ini pendatang, pengembara, tentu datang ke kota Mekah tanpa membawa senjata. Kalaupun membawa senjata, tidak akan berani. Karena Al-As merupakan penduduk setempat, penduduk sipil di situ. Dan ini tamu. Tiba-tiba dipanggil, dirampas hartanya. Dan ini merupakan sebuah kezaliman dan aib bagi orang Arab. Pengunjung mestinya mereka hormati. Karena bawa barang dagangan mungkin dipandang ini berharga, diambil sebelum waktunya. Dan ini rajul miskin, yang gak bisa apa-apa. Dan di kota Makkah, ikhwani afidhakumullah, anggap kalau di Bali ada 40 kabilah. Ini kebiasaan mereka. Dan terkadang kebiasaan itu masih ada di beberapa tempat di negeri Arab. Anggap saja di Bali ada 40 kabilah. 40 kabilah ini punya 5 bendera, bukan 40 bendera. 40 kabilah mereka punya 5 bendera atau 6 bendera. Satu bendera ini dipegang oleh beberapa suku yang mereka berkoalisi. Sekawan, sekonco, menjadi rekan, menjadi sekutu. Satu bendera mungkin ada 5 kabilah. Mereka sekutu, koalisi. Kalau ada satu yang ditindas, mereka bangkit. Tidak terima. Kalau ada orang yang mencurangi satu di antara sekutunya, hak ataupun apa? Batin. Karena ahlul jahiliyah ikhwani afidhakumullah, sifat mereka fanatisme golongan kesukuan yang sudah mendarah daging. Dan terkadang itu ada sampai zaman yang tidak jauh. Di tempat kabilah kita di Hadramut, kabilah Bani Tamim, sebelum 60 tahun yang lalu mereka terjadi hilf, perjanjian. Beberapa suku di sana. Yang mana perjanjian itu sampai menggunakan darah. Tintanya menggunakan darah. Artinya sumpah setia. Nah, sifat ini ikhwani afidhakumullah terkadang masih ada. Kita kembali kepada kisah di atas. Maka Az-Zabidi, orang yang datang dari negeri Yaman, dia tidak bisa berbuat apa-apa illa an yashtaki 'inda hulafaihi, melainkan dia mengadu kepada sekutu-sekutu Al-As ibn Wa'il dari kabilah As-Sahm. Maka Zabidi ini mendatangi Bani Adi yang sekutunya Bani Sahm, kabilahnya Al-As ibn Wa'il yang mengambil hartanya. Setelah dari Bani Adi, dia berpindah minta tolong kepada Bani Makhzum. Kemudian setelah itu berpindah kepada kabilah Abduddar. Ini satu koalisi. Walam yu'inhu alaihi ahad. dan tidak ada satu pun yang mau menolongnya. Bagaimana menolong? Orang ini semua konconya, temannya, sekutunya, koalisinya. Apalagi orang ini datang dari luar. Maka tidak dianggap. Dipandang sebelah mata. Diremehkan. Apa yang dilakukan oleh Zabidi orang Yaman ini? Falamma tala'at 'alaihi asy-syams. Ketika matahari terbit, irtaqa ila jabali Abi Qubais. Dia naik di atas gunung Abu Qubais. Bagi mereka mungkin dianggap gunung. Kalau kita melihat, yaitu bukit, ikhwani afidhakumullah. Sesuatu yang punukan tinggi. Bagi orang Arab disebut gunung. Karena mereka tidak memiliki gunung yang tinggi seperti di Indonesia. Bagi kita mungkin melihat itu seperti bukit. Memang bukit. Tapi dikenal dengan sebutan Jabal Abi Qubais. Gunung Abu Qubais. Dia naik di atas gunung tersebut di pagi hari. Orang dalam keadaan tenang, mereka berkumpul di depan Ka'bah, mereka punya nadwa-nadwa, majelis-majelis yang duduk di sana para pemimpin-pemimpin suku. Dan Gunung Abu Qubais ini merupakan bukit yang paling dekat dengan Masjidul Haram, berdempetan. Antum tahu ketika sa'i. Antum mulai dari mana? Dari Safa. Safa itu merupakan kakinya Gunung Abu Qubais. Berarti gunung itu di sebelah timur. Tentu sekarang mungkin tidak begitu tampak, ikhwani afidhakumullah, karena memang sudah dipenuhi dengan bangunan. Wisma, perhotelan, pemukiman, warga, sampai atas. Tidak begitu tinggi, kurang lebih sekitar 400 meter. Tingginya. Nah. Az-Zabidi, orang Yaman tersebut naik di atas gunung. Fasaha bi'a'la sawti. Maka dia pun berteriak dengan suara yang keras. Agar semua orang mendengar. Meluapkan sikap. Kegundahan, kesedihan. Sesaknya dada. Dizolimi dalam keadaan menjalankan ibadah umrah dengan membawa barang dagangan. Kemudian diambil orang yang lain dengan cara yang batil. Bahkan dia merupakan penduduk setempat tanpa ada malu. Dan dia orang yang lemah. Dan dia menyenandungkan syair. Dengan suara yang lantang. Menyebutkan sebuah puisi. Ya limadzlumi bidha'atahu bibatni makkah faniyad dari wan nafari. Muhrim ash'at lam yakzi umratahu bainal hajari wal hijri. إن الحرام لم تكف لم تمت كرامته لثوب الفاجر الغدري. Kata Zabidi, wahai orang yang dizalimi barang dagangannya, di perut Makkah, yaitu Ka'bah, tempat berkumpulnya umat manusia berbondong-bondong datang ke sana. Muhrim asy'at lam yakfi umratahu, dalam keadaan muhrim menggunakan pakaian ihram, baru masuk Makkah, belum selesai menjalankan ibadah umrah antara Hijr Ismail dan Batu Ka'bah. Artinya saya ini belum tawaf. Baru menggunakan kain ihram, belum tawaf. sudah diperlakukan seperti ini. Innal harama lam tamut karamatahu. Sesungguhnya haram, Masjidul Haram, Baitul Haram tidak mati kemuliaannya, tidak hilang wibawanya, tidak turun kehormatannya. Lithawbil fajiril ghadari, disebabkan karena seorang fajir penipu. Siapa itu? Al-As Ibn Wa'il As-Sahmi. Yang mendengar merasa terenyuh, yang memiliki hati dalam diri mereka, mendengar bait syair tersebut bertanya-tanya, siapa? Dan yang bangkit pada saat itu adalah Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Siapa itu Zubair ibn Abdul Muttalib? Kalau belum ada yang jawab, saya tak minum dulu. Siapa Zubair ibn Abdul Muttalib? Bismillahirrahmanirrahim. Paman Rasulullah. Paman Rasulullah. Dan pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam berumur 20 tahun. Paman Rasulullah bernama Zubair. Paman Nabi alaihi salatu wasallam banyak kita sudah sebutkan di beberapa majelis yang lalu. Yang paling tua siapa? Lupa karena habis liburan. Siapa paman Nabi alaihissalatu wassalam yang paling tua? Tentu meninggal sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Seluruh paman Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada yang melihat kenabian beliau melainkan 4 saja. Siapa itu? Hamzah, Asadullah, Al-Abbas, kemudian Abu Talib, Abdu Manaf. Namanya Abu Talib, Abdu Manaf. Yang keempat siapa? Abu Lahab, Abdul Uzza. Paman Nabi SAW yang paling tua adalah Al-Harith. Yang paling kecil adalah Al-Abbas. Itu paman Nabi. Di antara paman beliau adalah Az-Zubair ibn Abdul Muttalib. Yang bangkit pada saat itu dan mengumpulkan kabilah-kabilah besar di kota Makkah. Beliau berhasil mendatangkan Banu Hashim, kemudian Banu Muttalib, kemudian Banu Zuhrah ibn Kilab, Bani Zuhri. Zuhri ini keluarga ibunya Nabi alaihi salatu wasalam dari Bani Zuhrah ibn Kilab. Banu Hashim berhasil dikumpulkan pemimpin-pemimpinnya. Kemudian Banu Al-Muttalib. Kemudian Banu Zuhrah ibn Kilab. Kemudian Banu Ka'ab. Kemudian beberapa di antara Butun Quraisy, pecahan-pecahan dari Quraisy, sehingga mereka sepakat untuk berkumpul. Mereka berunding di rumahnya Abdullah ibn Jad'an At-Taimi. Orang-orang besar ini semuanya berkumpul gara-gara syairnya Az-Zubaydi Al-Yamani, Az-Zabidi Al-Yamani. Berkumpul di rumahnya. Dewan milik Abdullah ibn Jad'an At-Taimi. Kenapa di rumah orang ini? Li karamihi wa li kibrisini. Karena orang ini, ikhwani afidhakumullah, terkenal di Mekah yang paling dermawan. Suka mengeluarkan sodako. Diketahui oleh orang-orang Arab maupun non-Arab siapa itu Abdullah ibn Jad'an. Dan yang kedua, sudah sepuh. Dituakan. menghormati kedudukannya, mereka pun berkumpul di rumah orang ini. Abdullah ibn Jad'an At-Taimi, kalau ngelihat dari kabilahnya, At-Taimi, kerabat siapa kira-kira? Kerabat siapa? Kerabat siapa, ikhwan? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa? Siapa sahabat yang paling dekat dengan Nabi? Abu Hasan. Abu Bakar. Abu Bakar itu At-Taimi dari kabilah Bani Taim. Dan Abdullah ibn Jad'an ini dari kerabatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ibnu akhi. Abdullah ibn Jad'an ini merupakan anak saudaranya Abu Bakar, keponakan beliau, walaupun Abdullah ibn Jad'an jauh lebih tua dari sisi usia daripada Abu Bakar. Mereka kemudian kumpul di sana dan mengadakan perjanjian. Apa perjanjian tersebut? Ta'ahadu. Sepakat. An la yajid mazluman fi Makkah. Agar tidak ada lagi orang terzalimi di kota Makkah. Min ahliha wa min ghairihim. Baik dari penduduknya, orang Makkah sendiri, Makkawi, ataupun selain Makkah. Penduduk sipil ataupun pengunjung, tamu, pelancong, orang yang ziarah, maupun yang menjalankan ibadah manasik, haji ataupun umrah. Illa qawmu ma'hu. Kecuali mereka, kabilah-kabilah tersebut akan berdiri tegak di saf orang yang teraniaya. Siapapun mereka yang menzalimi, kabilah-kabilah besar ini akan berhadapan dengan mereka. Siapapun orang itu. Sehingga mereka pun mendatangi rumahnya Al-As ibn Wa'il As-Sahmi, fantaza'u minhu haqqaz zabidi. Diambil dengan cara paksa harta tersebut dan dikembalikan kepada milik Az-Zabidi yang datang dari negeri Yaman. Dan Nabi alaihi salatu wasalam hadir di majelis tersebut. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian beliau ingat dengan perjanjian tersebut. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, Nabi mengatakan, syahidtu hilfan fi dari Abdullah ibn Jad'an. Aku pernah menghadiri, menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah ibn Jad'an. Ahabbu ilayya min humrin na'am. Yang lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada unta merah. Unta merah ini kendaraan termahal pada zaman itu. Tidak dimiliki sembarang orang. Kendaraan mewah. Nabi bersabda, lebih aku cintai perjanjian itu. Karena kenapa? Berisi keadilan, perdamaian, ketenangan, keamanan, ketentraman. Tidak ada kezaliman kepada siapapun. Cinta Nabi SAW dengan perjanjian seperti ini. Lebih aku cintai daripada unta merah. Artinya dunia dan seisi. Kata beliau, walau du'itu ilaihi fil islam la'ajabtuhu. Kalau seandainya aku pun dipanggil di dalam agama Islam untuk menegakkan perjanjian seperti itu, aku akan datangi. Aku akan hadiri. Aku akan ikuti perjanjian tersebut. Dan perjanjian ini, ikhwani afidhakumullah, yang terkenal dengan sebutan hilful apa? Al-fudul. Hilful fudul. Hilf fudul, fadilah. perjanjian kesepakatan yang penuh dengan keutamaan. Kalau antum buka di kitab-kitab sirah, di permulaan sirah Nabi alaihi salatu wasallam akan disebutkan judul ini, Hilful Fudul. Dan itu sebab terjadinya perjanjian tersebut. Abdullah bin Jad'an masuk ke dalam agama Islam? Apakah orang ini, ikhwani afidhakumullah, yang dikenal? Nabi alaihi salatu wasallam pun tahu. Kalau orang ini dermawan, orangnya baik, punya akhlak. Apakah masuk ke dalam agama Islam? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sahih Muslim. Aisyah ini berarti apanya Abdullah bin Jad'an? Hah? Apa itu? Apanya Aisyah? Kalau Abdullah bin Jad'an keponakannya Abu Bakar, berarti Aisyah apa? Sepupunya. Aisyah pernah bertanya kepada sang suami Nabi alaihi salatu wasallam, "Anna ibn Jad'an kana yasilul arham wa yut'imul miskin." Wahai Rasulullah, sepupuku, kerabatku Abdullah bin Jad'an, engkau tahu, dia adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Kemudian dia memberikan makanan kepada fakir miskin, orang yang dermawan, loman, murah hati. Apakah itu bermanfaat bagi dirimu? Hal nafa'ahu dhalik? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yanfa'uhu dhalik. Tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi dirinya. Li'annahu lam yakul yawman. Karena dia adalah orang yang tidak pernah berkata, tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ghafir li khati'ati yawmaddin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat. Karena ikhwani hafizakumullah, ahlul jahiliyah, mereka mengingkari al-ba' Tuhan nusyur, hari kebangkitan dari kubur. Mereka tidak percaya ini. Artinya, mereka menganggap hidup ini sesuai dengan hukum alam. Waktunya meninggal, ya meninggal. Kapan itu? Ya sesuai dengan perputaran malam dan siang. Waktunya mati, ya mati. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan, hari akhirat, dan hari kiamat. Oleh sebab itu, tidak bermanfaat sedekah mereka. Dihukumi kafir, tidak mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim yang ada di kota Makkah. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama, ikhwani afidhakumullah. Seorang kafir meninggal di atas kekufuran, walaupun dia orang yang paling dermawan di muka bumi, orang yang paling baik, santun kepada ayah dan ibunya, tapi mati dalam keadaan musyrik, tidak akan memberikan manfaat dari sisi azab. Tetap kekal di dalam api neraka. Walaupun tentunya berbeda. Kafirnya Abu Talib yang selalu menjaga Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi beliau, dengan kafirnya Abu Lahab yang selalu mengganggu Rasulullah. Dua-duanya kufur. Mati di atas kesyirikan. Mati di atas jalannya Abdul Muttalib, penyembahan kepada berhala. Tapi yang ini mengganggu Nabi, baik dengan perkataan, menyakiti beliau dengan perbuatan. Maka azabnya jauh lebih pedih. Walaupun kedua-duanya kekal di dalam api neraka. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Ini yang disebutkan oleh ahlu sirah mengenai hilful fudul. Kesepakatan perjanjian yang penuh dengan fadilah. Kemudian ikhwani afidhakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam sejak kecil tumbuh di kehidupan yang sulit. Hidup seadanya. Beliau yatim dan beliau bekerja. Nabi alaihi salatu wassalam merupakan pemuda yang selalu berprofesi. Sejak kecilnya. Sejak dini. Dan ini bukan merupakan aib. Bukan merupakan kekurangan bagi beliau. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pekerjaan pertama adalah yar'al ghanam. Sejak kecil. Sudah terbiasa mengembala apa? Mengembala kambing. 4 tahun di Bani Sa'ad. 2 tahun ketika menyusui dengan Halimatus Sa'diyah. Sudah terbiasa melihat kaumnya. Membawa kambing, memelihara kambing. Kemudian setelah beranjak dewasa, Nabi alaihi salatu wasalam pun mengembala kambing milik penduduk Makkah. Dan diberi beliau dengan gaji qararit. Gaji yang rendah. Gaji yang sedikit. Yang penting bisa untuk mencukupi kebutuhan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan begitu pula para anbiya, ikhwani hafizakumullah, mereka berprofesi. Mereka bekerja. Dan ini sekali lagi bukan sebuah kerendahan. Walaupun pekerjaan mungkin dipandang sebelah mata. Yang aib ketika Anda menjulurkan tangan. Yang aib ketika Anda selantiasa melirik tetangganya. Mengharapkan pertolongan dan pemberian dari mereka. Ini yang aib di dalam agama kita. Berprofesi halal maka barokah. Dan para anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Mereka semuanya berusaha. Mereka semuanya bekerja. Nabi Nuh alaihi salam dan Zakaria. Profesinya apa? Tukang? Hah? Tukang apa? Tukang kayu. Kana najjar. Begitu pula Daud. Profesinya apa? Hah? Daud profesinya apa? Amin. Abu Muhammad. Hisham. Anda ke Abu Muhammad. Nabi Allah Daud alaihi salam. Apa profesinya? Pak Jun. Tegang hari ini antum Pak Jun. Insyaallah pekerjaan enggak akan diambil orang lain Pak Jun. Yang rezeki-rezekinya antum insyaallah. Hah? Daud apa pekerjaannya? Hah? Dagang kayu. Daud ya ikhwani abidzakumullah. Apa ini? Naam. Kana haddadan yasna ad-duru'. Nabi Allah Daud bekerja sebagai tukang besi. Dan beliau membuat adonan dari besi. Dijadikan sebagai tameng. Baik badan, baju besi, ataupun helm. Untuk berperang. Ini Daud alaihi salam. Nah, kemudian Ayub. Apa profesinya? Mungkin zaman sekarang itu dianggap sebagai pekerjaan yang mungkin tidak dilirik. Apa Ayub? Apa pekerjaannya Ayub? Mana Mas Wawan? Ibrahim. Apa Ibrahim? Mana Juan? Mana Juan? Apa Ayub Juan? Apa Ibrahim? Ya? Jahit. Kana khayyatan. Nabi Ayub alaihi salam dahulu penjahit. Musa. Apa pekerjaannya Musa? Mas Bram. Nelayan. Zaman dahulu tidak ada billboard ya, Mas Bram. Nelayan itu siapa? Itu kisahnya Musa dengan Khidir. Kalau Nabi Musa alaihi salam mengembala apa? Sama dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengembala kambing. Bahkan menjadi 6 pegawainya Nabi siapa? Sebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa menjadi pegawainya Nabi ini untuk mengembalakan kambing. Nabi siapa? Syu'aib. Ahsan. Nabi Syu'aib. Musa alaihi salam mengembala kambing. Kambing milik siapa? Nabiullah Syu'aib. Dan itu bukan aib. Nah. Yang aib ikhwani afidhakumullah, tangan di bawah. Yang utama tangan di atas. Dan Nabi alaihi salatu wasalam mengajarkan kepada kita dari sirahnya. Beliau bekerja. Tidak mengandalkan makhluk manusia. Beliau keluar di pagi hari mencari waktu yang barokah. Kemudian bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam turunnya rezeki. Dan Nabi alaihissalatu wasallam mencela orang yang meminta-minta. Suka berharap pertolongan kepada orang lain. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-mas'alatu kaddun. Dan ini pelajaran terlebih lagi bagi Sunni Salafi. Al-mas'alatu kaddun, minta-minta itu cakaran. Ya kaddu bihar rajulu wajah, yang akan mencakar seseorang itu wajah. Semakin banyak, ya semakin banyak. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, man sa'alan nas amwalahum takathuran, barang siapa yang meminta-minta tujuannya supaya kantongnya banyak, supaya saldonya nambah, bukan orang yang butuh, tidak orang yang berhak, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit memohon, sedikit-sedikit memanggil pertolongan, meminta dari sisi harta, uang, ataupun yang lain. Tujuannya untuk memperbanyak di sini. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Innama ya'kulu jamran min jahannam. Dia akan memakan jamr, bara api dari jahannam. Falyastakthir walyastakil. Semakin sedikit, maka semakin sedikit. Semakin banyak, maka semakin banyak. Di dalam melahap bara tersebut. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan, berusaha, apalagi kaum laki-laki. Rijal. Imam Al-Thawri rahimahullah, beliau berkata, "Alaika bi amalil abtal." Hendaklah kalian melakukan perbuatan para kesatria. Rijal. Apa itu para kesatria? Al-kasbu minal halal, usaha yang halal. Wal nafaqatu 'alal iyal, dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, istrinya, anak-anak. Walaupun itu dipandang jelek, dipandang rendah, selagi boleh dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala, acuhkan perkataan manusia. Dan Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Lau anna ahadukum tahammala hablan," kalau ada di antara kalian mengambil tali, tampar, "fayahtatib," untuk diikat dengan kayu, yadahu ala dhahrihi, dia letakkan di atas punggungnya. Kayu berat. Tidak bisa kita bawa gelondongan seperti ini. Kalau ada seorang pemuda, ambil tali, diikat kayunya, diletakkan di atas punggung. Fayabihu, kemudian dia jual kayu ini. Khairun lahu min an yas'alan nas, lebih baik daripada dia meminta kepada umat manusia, u'tuhu au mana'u, dikasih. Apalagi tidak dikasih. Malu, haya. Oleh sebab itu para salaf lebih condong meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam perkara-perkara yang sepele. Kata Aisyah, is'alullaha kulli syai. Kamu minta kepada Allah segala sesuatu. Hatta syasya'ah na'alik. Walaupun itu tali sendalmu. Tali sendalmu copot. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di tangannya pembendaharaan langit dan bumi. Kata Aisyah, minta kepada Allah segala sesuatu. Walaupun tali sendal jepitmu. Begitu pula perkataan Urwah ibn Zubair, tabi'in, anak dari para sahabat. beliau mengatakan, as'alullah kulla syai'in fi salati, aku selalu meminta kepada Allah segala sesuatu dalam salatku, hatta al-milha ila ahli, walaupun garam untuk keluargaku. Garam aku minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang manusia, ikhwani afidhakumullah, bekerja, berprofesi, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta dalam perkara-perkara dunia, hukumnya mubah, hukumnya boleh. Anda minta Allahumma rizukni rizqan kathira, ya Allah kasih aku rizki yang banyak. Allahumma rizukni zaujatan jamilah, ya Allah kasih aku istri yang cantik. Gak apa-apa. Allahumma rizukni baitan wasian, ya Allah kasih aku rumah yang luas. Mubah. Allahumma rzuqni sayyaratan muriha, ya Allah berikan aku mobil yang nyaman. Bila perlu dia sebutkan jenis. Kalau Toyota variannya tahun 2016 ya berarti Reborn. Dan ini ikhwan yang afidhakumullah, Anda berpahala. Jangan disepelekan. Anda minta kepada Allah perkara dunia, Anda berpahala. Karena doa itu apa? Doa apa? Ibadah. Walaupun di dalam perkara dunia. Yang aib, Anda jadikan kecintaan harta melebihi daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha, bekerja, berprofesi, boleh dianjurkan, jadikan kenikmatan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan korban murkanya manusia, insya Allah, dengan ridhanya Allah, mereka akan ridha kepada Anda. Berusaha, berprofesi. Nabi alaihi salatu wassalam mengembala kambing. Beliau berkata, ma ba'asallahu nabiyan illa ra'ya ghanam. Nabi bersabda, tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala mengirim Nabi, melainkan mereka mengembala kambing. Kemudian ditanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan dirimu hai Rasulullah? Sabda Nabi, wa ana, begitu juga aku. Mengembala kambing. Dalam satu ketika Jabir ibn Abdullah bertanya kepada Rasulullah, akunta tar'al ghanam, apakah dahulu wahai Rasulullah engkau mengembala kambing? Kata Nabi SAW, na'am, wa ma nabi illa ra'al ghanam. Mana ada Nabi yang tidak mengembala kambing? Disebutkan oleh para ulama, ikhwani afidhakumullah, apa hikmah, kenapa para anbiya diberikan profesi ini? Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan sebuah hikmah. Karena ini merupakan pekerjaan yang tidak dimiliki oleh al-muluk wal-ru'asa, para raja-raja yang mereka sudah terbiasa dengan keenakan. Nabi SAW diberikan pekerjaan seperti ini litamrin, supaya beliau dilatih sejak dini. Jangan dikira ikhwan hafizakumullah, mengembala kambing itu lebih susah daripada mengembala unta maupun sapi. Kambing lebih gesit. Lompat sana, lompat sini. Ambil makanan di sana. Yang di sini tanduk-tanduan. Walaupun diikat. Ini butuh kesabaran. Mengembala kambing, kata para ulama, yahtaju ila syafaqati warrahma warrif. Butuh dengan kelemah lembutan. Kasih sayang. Tahammul. Menanggung beban. Gak cuma sehari dua hari, sekian bulan, sekian tahun, sampai beranak pinak. Oleh sebab itu Nabi SAW sejak dini diajarkan mengembala kambing, litamrin alal qiyam bi amri ummatihi, supaya Nabi SAW sebagai orang pemuda yang tumbuh bertanggung jawab, mampu menanggung beban pendidikan kepada umatnya, mendidik kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebagaimana susahnya dibutuhkan istiqamah, dibutuhkan kesabaran di dalam mengembala kambing. Ila huna walhamdulillah.